Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwana fiddin, hafizani wa hafizakumullahu jami'a. Fa insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan kita dari sifatul salat, yaitu bab tasyahud al-awwal, tasyahud yang pertama. Monggo mas-mas yang masih agak di belakang agak maju sedikit. Fadhal, jazakumullah khair. Kita yang sepuh mau lendetan monggo. Yang di belakang agak ke depan. Karena ini termasuk yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara sunnah Rasulullah SAW dan kebiasaan para sahabat ketika mereka pergi bersama safar, itu diibaratkan apabila dibentangkan satu tikar mencukupi mereka semua. Jadi bukan ketika safar satu di ujung sana, satunya di ujung sana, namun bersama. Jazakumullah khair. Kita lanjutkan pembahasan tasyahud awal, yaitu membahas permasalahan lafaz yang dibaca atau yang disebut dengan al-hay'ah al-qawliyah, apa yang diucapkan dibaca dalam doa tasyahud. Dan sebelumnya kita telah bahas tentang posisi dan gerakan dalam tasyahud awal. Duduknya adalah duduk iftirash. Dan ini pendapat Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, dan banyak dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan itu disebutkan dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwasannya ketika Rasulullah SAW disifati yaitu duduk tasyahud, bagaimana disebutkan diantara sifatnya, yajlisu ala rijlihi al-yusra, duduk di atas telapak kaki kiri, wana sobal yumna, dan menegakkan kaki kanannya di sebelah badan kanan. Ini duduk iftirash. Ini duduk tasyahud awal. Dan demikian pula disyaratkan untuk seseorang ketika duduk tasyahud mengangkat isba'ahu as-sababah, mengangkat jari telunjuknya mengisyaratkan, dan kemudian dengan dua sifat boleh semua jari selainnya itu ditekuk dan ditutup dengan ibu jari. Ini boleh seperti ini, sifat pertama. Dan sifat yang kedua adalah dengan mempertemukan ujung ibu jari dengan ujung jari tengah al-wusta, dilingkarkan. Kemudian yang ditekuk tinggal jari kelingking dan jari manis. Adapun jari tengah dipertemukan dengan ujung ibu jari. Ini sifat kedua. Dan dua-duanya boleh. Atau jari tengah ditekuk sama sehingga tiga jari, jari kelingking, jari manis dan jari tengah ditekuk dan ditutup dengan ibu jari. Ini juga boleh. Jari telunjuk diisyaratkan, diangkat. Tidak terlalu naik ke atas, bahasa kita jengat ya. Ke atas kan tidak terlalu kencang, juga tidak lemes ke bawah. Ya, pertengahan. Kemudian pula pandangan mata kita ketika duduk tasyahud dibahas oleh para ulama, kemana seseorang mengarahkan pandangannya ketika duduk dalam tasyahud. Maka singkat dari perkara yang rajih dalam bab ini, bagaimana seseorang disyariatkan untuk mengarahkan pandangannya ketika duduk tasyahud pada jari telunjuknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Zubair radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fit tasyahud wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhi al-yumna wa yadahu al-yusra ala fakhidhi al-yusra wa ashara bis-sabbabah wa lam yujawiz basaruhu isharatah. Dalam hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk dalam tasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya, dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, dan pandangan beliau tidak melewati jari telunjuknya. Dan dipertegas lagi oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Bazmul dalam syarah sifat salat beliau, bahwasanya orang yang duduk dalam tasyahud awal maupun akhir, lam yanzur ila maudhi sujudi, tidak pandangannya melihat kepada tempat sujudnya, ya, tidak melihat kepada tempat sujudnya, tidak pula wala ilal amam, tidak pula ke depan ke arah kiblat, akan tetapi melihat kepada arah telunjuknya. Karena disebutkan dalam hadis ini Ibnu Zubair, walam yujawiz basarahu isyaratah, tidak melewati pandangannya dari jari telunjuknya. Kemudian dan di sana ada pembahasan panjang lebar di kalangan ulama tentang apakah jari telunjuk ini digerak-gerakkan ataukah tidak. Adapun yushir bi isba'ahu, Nabi ketika duduk tasyahud mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, ini banyak sekali datang hadisnya yang jelas sahih dalam sekian banyak riwayat. Adapun tambahan wa yuharrikuha, dan sambil menggerakkannya, ini pernah kita bahas, tidak datang kecuali hanya dalam riwayat Zaidah Ibnu Qudamah yang menyelisih sekitar belasan para perawi, 14 atau 15 perawi lainnya yang semuanya meriwayatkan tanpa lafaz wa yuharrikuha, tanpa menggerakkannya. Oleh karenanya sebagian menganggap hadis tersebut syadz, yaitu menyelisih salah seorang perawi yang bukan hanya diterima, bahkan thiqah, seingat saya Zaidah bin Qudamah termasuk rijal muslim, termasuk para perawi hadisnya dalam Sahih Muslim, yang seandainya riwayatnya itu tidak menyelisih perawi lain yang lebih kuat atau lebih banyak, tentulah akan diterima sahih hadisnya. Namun hanya saja sebenarnya dalam ilmu hadis, bahwasanya apabila seorang perawi yang makbul diterima hadisnya ataupun sekalipun thiqah, namun kalau dia meriwayatkan hadis menyelisih perawi lain yang lebih kuat hafalannya atau lebih banyak jumlahnya, maka hadis tersebut dinilai sebagai hadis syadz yang lemah. Sampai-sampai Syekh Mubil Al-Wadi rahimahullah ta'ala ketika disebut, seandainya hadis ini tidak disebut hadis syadz, tidak ada di sana laisa hunaka syadzun fid dunya, tidak ada lagi contoh di sana hadis syadz di dunia. Sampai demikian. Namun itu ijtihad para ulama, sebagian ulama menerimanya seperti Syekh Al-Albani dan pernah kita bahas, dan itu pun dengan harakah yasirah, dengan gerakan yang sedikit. Seperti Syekh Utsaimin menyebutkan, bahkan hanya ketika doa diangkat, ketika ada doa diangkat. Dan sebagian ulama, Syekh Muhammad bin Umar Bazmul menyebutkan setiap kali, setiap mulai dari doa tasyahud sampai selesai terus digerakkan. Karena semua doa tasyahud adalah isinya doa, imma doa ibadah atau doa masalah, semuanya isinya doa. Maka sebagian ulama menganggap digerakkan namun sedikit. Ini berbeda pendapat di antara ulama, namun sebagaimana tadi kita sebut, wallahu a'lam bishawab, yang lebih menenangkan dan lebih tenang adalah riwayat jamaah yang banyak yang menyelisih Zaidah bin Qudamah, bahwasanya mengisyaratkan cukup tanpa menggerakkannya. Namun sebagian ulama yang berpandangan menggerakkan banyak, selain Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, masya Allah. Dan ini sihat mereka para ulama rahimah ta'ala. Namun sekali lagi, kalaupun ada yang mensahihkan, bukan gerakannya itu gerakan yang lebar, luas, atau sampai diputer-puter sampai demikian. Namun gerakan sedikit. Sebagian riwayat menyebutkan itu lebih dahsyat, ya, daripada pukulan besi kepada syaitan, lebih dahsyat. Tapi namun sebagian ulama mendhaifkan, sebagian ulama tadi kita sebut, namun Syekh Al-Albani mensahihkan. Kembali ke masalah ini, yang jelas mengisyaratkan jari telunjuk. Dan apa hikmah diisyaratkan jari telunjuk ini? Disebutkan beberapa riwayat dari Ibn Abbas, bahkan sebagian memarfukkannya sebagai Nabi, itu isyarat tauhid wal ikhlas. Ikhlas memanjatkan doa, pujian dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tasyahud, syahadah, bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, dan bukan hanya saat tasyahud namun sejak awal, karena itu zahirnya. Ya, adapun mengkhususkan mengangkat jari telunjuk hanya pada saat asyhadu alla ilaha illallah saja, maka ini tentunya mengkhususkan sesuatu yang butuh dalil. Maka kita mengharapkan adanya faedah apabila ada saudara-saudara kami, teman-teman kami memiliki dalil khusus kalau ya ini isyarat jari itu hanya pada saat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah saja, maka kami tentunya sangat mengharapkan faedah tersebut. Adapun jika tidak, maka kita berpegangan dengan keumuman hadis Ibnu Zubair di antaranya, karena Rasulullah SAW idza jalasa fit tasyahud, Nabi kalau duduk tasyahud, maka di antara sifatnya beliau apa? Mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Kalau sudah duduk tasyahud langsung isyaratkan tanpa harus menunggu dengan apa? Ketika saat asyhadu alla ilaha illallah. Namun setiap duduk tahiyatulillah sudah diisyaratkan. Baik, kemudian pula sekarang doa apa yang dibaca ketika tasyahud awal. Tentang doa tasyahud, dan ini yang kita bahas baru dari awal tahiyatulillah sampai tasyahud itu sendiri, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Belum membahas salawat ataupun perkara yang lain. Tasyahudnya dulu. Tentang perkara doa tasyahud sendiri datang dalam beberapa hadis. Ya. Di sana ada hadis yang pertama, hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang mana hadis Abdullah bin Mas'ud ini masyhur dan sering kita baca dengan lafaz at-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini hadis Ibnu Mas'ud. Ya, Rasul memerintahkan, "Idza shalla ahadukum falyakul." Apabila salah seorang dari kalian duduk salat, hendaknya dia ucapkan. Ini kelanjutan dari hadis yang kemarin terakhir kita baca. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. "Idza jalasa ahadukum fi shalat falyakul." Rasul memerintahkan, apabila salah seorang dari kalian duduk dalam salat, duduk tasyahud, hendaklah ia ucapkan. Itu perintah. Menunjukkan duduk tasyahud itu apa? Wajib. Hukumnya wajib. Namun kalau lupa, tetap sah salatnya dengan ditambah dengan sujud sahwi. Dan kelanjutan hadis ini, at-tahiyyatulillah adalah tadi. Tahiyyatulillah wa salawatu wa tayyibat sampai akhir. Setelah selesai, kemudian Nabi SAW mempersilahkan sumaliyata khayyad minat doa ajabahu ilaihi fayadu. Kemudian silakan dia berdoa apa yang dia kagumi, doa yang ia sukai, silakan dia berdoa dengan apa yang ia mau. Hadis riwayat Bukhari, bahkan Muslim juga meriwayatkan hadis muttafaqun alaih dengan sedikit lafaz berbeda. Idza jalasa dalam Bukhari, dalam Muslim idza qa'ada, semakna apabila duduk dalam salat. Sekarang hadis kedua tentang lafaz tasyahud, doa tasyahud. Hadisnya Abdullah ibn Abbas. Yang kedua adalah, tidak ada dalam kitab di sini, hadisnya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahud. Kata Ibn Abbas, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kami lafaz tasyahud. Kemudian Ibn Abbas mengajarkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini lafaznya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ada empat. At-tahiyatu, al-mubarakatu, dua. As-salawatu, tiga. At-tayyibatu lillah. Kemudian setelahnya sama. Yang berbeda cuma kalimat pertama. At-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Ini hadisnya Ibn Abbas. Kemudian bentuk yang ketiga adalah hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan doa tahiyat, at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu shalawatu lillah. Empat juga. Umar bin Khattab menyebutkan doa tahiyat tasyahud, At-tahiyatu lillah, satu. Az-zakiyatu lillah, dua. At-tayyibatus shalawatu lillah, tiga dan empat digabung. Sekali lagi, at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, as-shalawatu tayyibat, atau dibalik at-tayyibatus shalawatu lillah. Ini tasyahudnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Malik dan sanadnya sahih. Kalau tadi hadis Ibnu Abbas riwayat Muslim, tentunya sahih juga. Tiga-tiga ini semua adalah hadis sahih. Hadis Ibnu Mas'ud yang pertama Bukhari Muslim, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu riwayat Muslim, dan yang ketiga hadis Umar bin Khattab diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta gurunya Imam Syafi'i, sebagaimana menyebutkan sanadnya sahih. Lalu mana yang kita baca? Sebagian atau beberapa ulama menyebutkan hanya memilih salah satunya. Jumhur mayoritas ahlul ilm menyebutkan yang dibaca dalam doa tasyahud adalah hadis Ibnu Mas'ud yang pertama, at-tahiyatu lillah wa shalawatu wat thayyibat, itu. Kemudian setelahnya. Ini mayoritas ulama memilih tasyahudnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kedua pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i sendiri bukan bicara Syafi'iyah loh ya. Karena terkadang ulama Syafi'iyah belakangan tidak mesti sama persis pendapatnya dengan Imam Syafi'inya sendiri. Adapun Imam Syafi'i sendiri yaitu memilih tasyahudnya Ibnu Abbas dengan tadi yaitu at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-thayyibatu lillah. Tahiyatnya, tasyahudnya Abdullah Ibnu Abbas. Riwayat Muslim sahih. Dan Imam Malik gurunya Imam Syafi'i memilih tasyahudnya Umar bin Khattab. Jadi at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu shalawatu lillah. Dan pendapat yang benar dalam bab ini, Allah alam suhab, semuanya boleh. Dan bahkan sunnahnya taib bukan hanya seseorang membaca salah satunya saja. Jika seorang mampu menghafal, jika seorang mampu untuk membaca sesekali yang ini, sesekali yang itu, maka hadza afdal, dan ini lebih bagus, dan ini lebih mencocoki meneladani sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Ibnu Mas'ud menyebutkan Rasul dulu mengatakan idza jalasa ahdukum, jika kalian duduk dalam tasyahud fal yakul, ucapkanlah attahiyatu lillah wa shalawatu thayyibat. Ibnu Abbas menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, dulu Rasulullah sallallahu pernah mengajari kami tata cara tasyahud, beliau mengatakan attahiyatul mubarakatu as-shalawatu thayyibatu lillah. Kata Ibnu Abbas, maka ini boleh, yang itu boleh, dan seterusnya. Maka perkaranya mudah dan longgar dalam hal ini selama hadisnya sahih. Dan itu demikian dituntutkan, maka yang demikian ini boleh seseorang melakukannya. Dan sebagaimana dalam bentuk-bentuk bacaan doa yang lain, dalam ruku, dalam sujud, kadang boleh baca ini, kadang baca yang itu, maka itu lebih baik. Karena banyaknya faedah. Apa? Yang pertama tentunya yaitu itu lebih meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang baca ini, kadang baca itu. Yang kedua, karena itu lebih dapat menghadirkan kalbu. Ya. Karena orang kalau biasa baca rutin terus-terusan seperti itu, biasanya cuma lewat enggak perhatian. Tapi kalau kadang baca ketika ruku, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, ya Allah untukmu aku ruku, ya. Kepadamu aku beriman. Atau membaca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, dia perhatian. Atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Adapun dia terus-terusan membaca subhana rabbil adzim, ya boleh, boleh. Namun terus-terusan seperti itu kadang cuma lewat. Dia kurang memaknai bacaannya, ya, dan seterusnya. Dan demikian faedah yang lainnya tentunya ihya usunnah, menghidupkan sunnah. Ya. Dan yang dimaksud menghidupkan sunnah, siapa yang menghidupkan sunnah ketika ditinggalkan atau tidak diketahui, maka dia termasuk mujaddid. Ketika mengajarkan kita ke keluarga kita, kadang baca yang ini, kadang baca yang itu, diamalkan, maka kita termasuk mujaddidin, pembaharu agama. Bukan pembaharu agama, mujaddid adalah yang membuat ajaran baru, bukan. Namun menghidupkan kembali ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebagiannya lama tidak diamalkan. Contohnya tadi, misalnya bacaan tasyahud yang sudah kita kenal adalah bacaan jumhur, at-tahiyatu lillah wa shalawatu wat thayyibat. Ternyata ada doa tasyahud lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas tadi, at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu thayyibatu lillah. Ya, ini contohnya. Maka ketika seorang membaca, di samping lebih menghadirkan kalbu, demikian pula tentunya akan lebih berbanyak pahala, lebih meneladani Rasulullah SAW dan menjaga syariah. Menjaga syariah. Ketika seorang tanya, ini benar enggak ini seperti ini? Enggak, kami enggak pernah kenal bacaan seperti ini. Tahu kami ya cuma at-tahiyatulillah wa salawatu thayyibah. Ternyata ada bacaan tasyahud yang lain dari Rasulullah SAW. Iya benar, itu ada bacaan Rasul. Maka dengan itu kita menjaga syariat. Tapi maka banyak faedah di sana, terkadang seorang baca ini, terkadang baca itu. Kemudian berikutnya, tentang makna-makna daripada kalimat ini. Terutama yang kita pakai pertama kali adalah bacaannya jumhur, at-tahiyatulillah wa salawatu wa tayyibat. Ini yang pertama. Maka yang pertama, at-tahiyat. Disebutkan qala Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kita baca ucapan beliau, qala ahlul ilm, berkata para ulama ahlul ilm, at-tahiyyah kullu lafdhin yu'azzamu bihi al-mahya. Yang namanya at-tahiyyah adalah setiap lafaz yang dipergunakan dengannya untuk diagungkannya orang yang diberi penghormatan, untuk mengagungkan seseorang, memberikan penghormatan. At-tahiyyah itu setiap lafaz, ya, bentuk pengagungan dan penghormatan kepada setiap yang diberikan penghormatan itu sendiri. Maka termasuk ucapan salam kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, itu juga termasuk tahiyyah sebenarnya, ya, salah satu di antara bentuk tahiyyah. Oleh karenanya dalam ayat disebutkan apa, ayat tabinya bukan berarti kemudian kita mengucapkan assalamu alallah, karena dilarang, nanti akan datang penyebutannya. Namun syahidnya di sini at-tahiyyah itu banyak macamnya, ya. Dan di sana dalam ibadah tentunya kita tidak mengucapkan tahiyyah, salam, penghormatan, pengagungan kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam dalil yang sahih. Adapun tahiyyah secara umum ini mencakup setiap salam penghormatan, setiap ucapan penghormatan, pengagungan, ini masuk disebut tahiyyah. Oleh karenanya dalam ayat disebutkan idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apabila kalian diucapkan suatu ucapan penghormatan, idza huyyitum tahiyyah. Apabila kalian diucapkan sebuah tahiyyah, suatu salam kepada kalian, penghormatan kepada kalian, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah salam penghormatan tersebut dengan yang lebih baik darinya. Aw rudduha, atau minimal balas dengan yang setimpal. Maka kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Dijawab dengan yang lebih baik. Faruddu fahayyu bi ahsana minha. Balaslah tahiyat, salam penghormatan tersebut dengan yang lebih baik. Aurudduha, atau balaslah minimal dengan yang sebanding setimpal, minimal dengan yang sama. Ya. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, jawab minimal waalaikumsalam. Ya. Dan hendaknya lebih bagus adalah yang lebih baik, apakah panjangnya, ya, ataukah yang lainnya. Seorang mengucapkan dengan dengan semangat assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Baik, semestinya tidak demikian. Seorang ketika diucapkan salam, dia semangat, dia mengucapkan dengan jelas assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, begitu, ya, paling tidaknya, syukur lagi lebih. Ada kemudian sudah semangat mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya waalaikumsalam, maka ini tidak sesuai dengan tuntunan. Semestinya menjawab sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Di sana ada perkara-perkara lain, masalah hukum-hukum salam, namun bukan di sini pembahasan kita. Syahidnya adalah yang namanya at-tahiyyah itu ucapan salam, penghormatan, pengagungan kepada yang lain. Dan salah satu bentuk tahiyat, dan di sini yang disyariatkan dalam salat, Rasul memerintahkan sallu kama raaitumuni usolli. Adapun salat, maka salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan bagaimana ajaran Rasulullah SAW dalam salat, maka kita ikuti. Dan di sini ketika duduk tasyahud beliau membaca at-tahiyatulillah. Maka tahiyat adalah suatu ucapan salam penghormatan, pengagungan, setiap lafaz yang mengandung pengagungan kepada yang dialamatkan ucapan tersebut kepadanya. Fa makna at-tahiyatulillah idan, kalau begitu makna at-tahiyatulillah yaitu jami'ut ta'zimat lillahi azza wajal. Segala pengagungan, semua penghormatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya. Ketika kita mengucapkan at-tahiyatulillah, segala hormat, segala pengagungan kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sambil kita menunjuk jari. Ya. Makanya dipergunakan dalam doa dan dalam pengagungan. Ketika, dan ini sering Rasul menyebut dalam khutbah, begitu pula kita sering lihat dalam khutib-khutib Jumat ketika berdoa, angkat tangan ke atas. Ya, Allahumma ighfir lana dzunubana, ya, dan seterusnya. Ini syarat. Namun dalam sholat kita bukan kemudian duduk tasyahud sambil begini, sambil ke atas. Namun tetap tangan kita diletakkan dengan khusyuk dan penuh ketunduan, dan disyaratkan ke arah kiblat, ke depan. Dan kita ucapkan seperti ini, at-tahiyatulillah. Ya. Segala penghormatan, pengagungan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya at-tahiyatulillah. Istihqaqan wakhtisasan. Yaitu istihqaq wakhtisas. Apa maknanya? Istihqaq yakni fallahu ta'ala huwal mustahiqqu lit'zim. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling berhak untuk diberikan, dipersembahkan segala macam bentuk pengagungan dan penghormatan. Dalam rukuk dan sujud pernah kita bahas, tidak boleh kita rukuk maupun sujud kepada makhluk manapun. Seandainya boleh, kata Rasul, sujud, aku akan perintahkan para wanita, para istri, untuk sujud kepada suaminya. Seandainya boleh, tapi tetap tidak boleh. Maka di sini pengagungan yang sesungguhnya, yang betul-betul, ya, segala macam bentuk pengagungan dan penghormatan sepenuhnya Allah yang paling berhak. Huwal mustahiq lita'zim. Orang yang kita disyariatkan untuk menghormatinya pun, semua yang menakdirkan dan menentukannya, menakdirkan segalanya, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpanya tidak akan ada. Jika Allah kehendaki, semua orang akan sama rata, sama keadaan semuanya. Namun atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang tua, ada yang muda, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang memimpin, ada yang dipimpin, dan demikian seterusnya. Yang mana jika tidak ada yang sehat dan yang sakit, tidak akan ada apotek, tidak akan ada obat-obatan, tidak akan ada perawat, tidak ada dokter, tidak butuh, semuanya sama sehat semua. Tidak ada menjenguk orang sakit, tidak ada doa menjenguk orang sakit, tidak ada berbagai macam hikmah. Dan demikian ketika orang tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, tidak ada yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua, latihan, berbakti. Tidak ada yang memimpin, dipimpin, maka tentunya tidak sama keadaannya. Namun atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan seluruhnya dalam keadaan berbeda. Dan itu semua Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang menentukannya. Maka segalanya tidak akan terjadi tanpa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala pengagungan, penghormatan mutlak sepenuhnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu setinggi-tinggi, pada puncak seluruh pengagungan dan penghormatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini istihqaqan. Adapun ikhtisasan, ay wa huwal mukhtassu bitta'zim alladhi la yushabihu ta'zim. Ikhtisas, khusus, yaitu hanya Allah yang diistimewakan, diberikan bentuk pengagungan khusus yang tidak ada pengagungan yang serupa dengan pengagungan tersebut selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada bentuk-bentuk yang khusus. Rukuk, sujud, kita telah lewati. Rukuk itu juga bentuk apa? Ta'zim. Baik dalam gerakan, kita merundukkan badan, dan ini tidak boleh kepada makhluk, ataupun dengan ucapan subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Ini ta'zim, pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang boleh dikatakan subhana fulan al-azim misalnya, waliyadu billah. Namun satu-satunya bentuk pengagungan yang khusus, yang diistimewakan, disendirikan dengan bentuk tersendiri seperti-seperti ini, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini makna at-tahiyatulillah, segala macam bentuk pengagungan, penghormatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkandung ketika kita baca at-tahiyatulillah. Kemudian selanjutnya as-salawat. Bukan hanya at-tahiyat milik Allah, namun juga salawat wa tayyibat. Juga untuk Allah adalah salawat dan tayyibat. Apa yang dimaksud salawat di sini? Jamak dari salat. Hiya as-salatul ma'rufah. Yaitu salat-salat yang kita kenal. kullas salawat, semua macam salat. Salawatul khams, salat yang lima waktu. Al-Jum'ah, salat Jumat, wal witr, salat witir, wan nawafil, salat-salat sunnah. Kulluha, semua salat, la yastahiqquha illallah azza wajalla. Tidak ada yang berhak dipersembahkan semua salat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu ma yadkhulu fiha salat allati anta tusalliha al'an. Dan salat yang pertama kali masuk dalam lafaz kita ini attahiyatulillah wassalawatu. Salat-salatku semua hanya untuk Allah. Yang pertama kali masuk dari salat-salat kita adalah salat yang sedang kita lakukan tersebut. Salat yang pertama kali masuk dalam bacaan kita wassalawatu. Attahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Maka salat-salat yang kita persembahkan untuk Allah seluruhnya yang pertama kali masuk adalah salat yang kita sedang lakukan salat tersebut sekarang. Ketika seorang sedang salat duduk tasyahud, dia membaca attahiyatulillah wassalawat. Maka dia persembahkan attahiyat, segala pengagungan, segala hormat hanya untuk Allah dan semua salat-salat saya. Kemudian berikutnya at-tayyibat. Apa maknanya at-tayyibat? Tayyib itu artinya baik. At-tayyibat jamaknya hal-hal yang baik, semua hal baik. Maka at-tayyibat hiya, at-tayyibat adalah as-sifatu at-tayyibah allati yattasifu biha Allah azza wajalla. At-tayyibat di sini adalah sebuah sifat-sifat, semua sifat-sifat yang baik yang Allah disifati dengannya, yang Allah bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Apakah itu Al-Ghafur yang maha pengampun, apakah Ar-Rahim yang maha penyayang, sifat rahmah, sifat maghfirah, sifat Al-Hakim, Al-Hikmah, sifat bijak, hikmah, sikap Al-Jabbar yaitu kemahakuatan, perkasa, maha kuat, Al-Qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Semua sikap-sikap baik, semua sifat-sifat yang baik. Maka ini masuk pada ucapan kita at-tayyibat. Segala sifat yang baik yang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya. Dan yang kedua, wat-tayyibat allati na'maluha nahnu. Dan juga segala macam hal-hal baik yang kita kerjakan. Segala macam hal-hal baik yang kita kerjakan. Sedekah kita, puasa kita, taib silaturahim kita, semua hal-hal baik yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salat yang sedang dikerjakan tersebut. Maka ketika seorang sedang membaca attahiyatulillah, segala penghormatan, segala pengagungan hanya untuk Allah. Wassalawat, semua salat-salat saya hanya untuk Allah. Termasuk salat itu sendiri, salat yang sedang dia lakukan. Wattayyibat, dan segala hal kebaikan hanya milik Allah. Sifat-sifat baik semua milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amal-amal kebaikan yang sedang saya kerjakan atau yang saya kerjakan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap salat kita itu diingatkan untuk ikhlas, setiap salat kita itu diingatkan untuk ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap salat kita itu diingatkan untuk yaitu membenahi niatan-niatan kita dan agar kita melakukan amal-amal kebaikan lillah azza wajalla hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang disebutkan apabila salat itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk dan pada tempatnya, maka salat itu betul-betul akan tanha innaha inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah dari tindakan keji dan munkar. Dan itu firman Allah, dan Allah pasti ya maha benar dan maha benar firman-Nya semuanya. Man ahsanu qawlan min Allah, dan siapa yang lebih baik ucapannya daripada Allah. Dan kalau seseorang masih belum mendapati demikian, yang salah bukan karena firman-Nya, bukan karena janji Allah, namun salat kita yang belum benar. Wa ma taufiquna illa billah. Kemudian disebutkan fattayyibatu lillah ay as-sifat wal awsaf at-tayyibatu lillah. Maka tayyibatu lillah, segala kebaikan hanya untuk Allah. Yang pertama adalah sifat-sifat yang baik, semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, innallaha tayyib la yaqbalu illa at-tayyiba, la yaqbalu illa at-tayyiba. Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Allah itu pemilik segala kebaikan dan Allah hanya menerima yang baik-baik. Yang najis, yang niatan buruk, yang maksiat atau memungkar, meskipun niatnya untuk Allah, kalau ada kezaliman, ada dosa padanya tidak diterima. Meskipun niatnya bangun masjid, tapi dari harta rampasan, korupsi, dari uang praktek perdukunan, atau dari kezaliman merampas dan merampok, dia bangun untuk masjid, dia sedekahkan untuk fakir miskin, maka tidak diterima. Dalam hadis disebutkan, la salata bi ghairi tuhur wa la sadaqata min ghulul. Tidak ada salat, tidak diterima salat tanpa taharah, tanpa bersuci. Tuhur wa la sadaqata min ghulul, dan tidak diterima sedekah, tidak ada sedekah dari harta rampasan. Ya. Jadi enggak diterima. Misalnya ada orang pengen nyontoh siapa, Robin Hood, ya. Nyegat apa rombongan, ya, merampok ya, harta orang-orang kaya, diambili harta orang-orang kaya, dia bagikan ke fakir miskin. Nah, ini zahirnya kan baik ya, artinya fakir miskin dibagi, dikasih. Tapi dengan cara apa? Dengan cara mencuri, dengan cara merampas. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima kecuali yang halal. Ya, meskipun tuh niatnya bagus, ditempatkan pada yang bagus untuk bangun masjid, untuk sedekah, untuk bangun pesantren, untuk ini, untuk itu. Namun kalau itu didapatkan dari harta korupsi, harta riba, tidak boleh. Oleh karena yang para ulama mengatakan kalau ada uang riba mau dibuang dari seorang bertobat, diapakan ini? Dibuang kepentingan umum, bikin selokan, jembatan, ya, ya, kepentingan umum yang diinjak-injak, ngecor jalan aspal. Atau ngecor jalan aspal, jalan aspal kok dicor ya, ngecor jalan kampung misalnya, atau beberapa yang lain ya. Dan tidak harta riba kemudian dibuang untuk ini, untuk bangun masjid, ini untuk pondok pesantren. Lah, uang riba sudah dibuang untuk jalan ya, mengeraskan jalan, untuk jembatan, selokan ya, dan semisalnya. Adapun untuk pada amal khairiyah, amal-amal kebaikan disebutkan di situ tidak diterima kecuali dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Kullu thayyibin min qaulin aw fi'lin aw wasfin, maka semua yang baik, baik berupa ucapan, perbuatan maupun sifat, fa innahu lillahi azza wajal. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa Allahu yaqulul haqq wa huwa yahdi as-sabil. Maka Allah yang menyabdakan kebenaran, yang menfirmankan kebenaran. Semua ucapannya, semua firmannya benar, dan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah yang memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Artinya semua kita melakukan amalan itu juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah semestinya ketika seorang diberikan nikmat-nikmat hidayah, maka hendaknya dia lakukan amal ibadahnya pula lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena innal aisha aishal akhirah, kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki adalah akhirat. Maka disebutkan oleh para ulama, sabrun qalil ila rahatin tawilah, sabar yang sejenak menuju tempat istirahat yang panjang ya. Kok ada orang mengatakan, kok dibilang sabar sejenak, ini kan lama. Mungkin seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kan gak sebentar. Tapi kalau dibandingkan dengan akhirat, dia terasa sangat sebentar ya. Oleh karena dunia, seberapapun panjang nikmatnya, seberapapun banyak nilainya di mata orang, di mata kita di dunia, namun apabila dibandingkan dengan akhirat, maka tidak ada apa-apanya ya. Maka diibaratkan seperti orang puasa ya. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ghibah, namimah, dan nanti berbahagia ketika berbuka puasa. Seharian dia menahan. Dan kalau ada yang mengatakan, bukankah dunia bukan cuma sehari, berpuluh-puluh tahun, demikian-demikian. Iya, namun dibandingkan dengan panjangnya akhirat yang abadi, maka tidak ada apa-apanya. Oleh karenanya, seorang muslim nanti saya diingatkan untuk melakukan amal ibadah lillah dan mempersembahkan segala macam bentuk pengagungan, penghormatan, sholat-sholatnya dan thayyibat, segala kebaikannya lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika thayyibatu minna lillah, demikian halal baik yang kita perbuat dari kita maka lillah adalah dari Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yaqbaluha Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerimanya. Ya. Halal baik saja yang Allah subhanahu wa ta'ala terima. Maka seseorang ketika membaca at-tayyibat, halal baik, tercakup padanya dua perkara ini. Hal baik yaitu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha baik, dan Allah yang melakukan kebaikan-kebaikan termasuk memberi kita hidayah untuk bisa sholat. Ini Allah, at-tayyibatulillah. Kita bersyukur menisbatkan kebaikan saya ini bisa sholat, bisa seperti ini, lillah, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan. Dan yang kedua, demikian pula yang saya kerjakan ini untuk Allah, ini persembahan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk syukur kita kepadanya subhanahu wa ta'ala. Dan bukan Allah yang butuh, namun kita yang membutuhkannya. Taib. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Disebutkan di sini assalamu alayka ayyuhan nabi. Dan assalam di sini disebutkan assalamu ismun min asma'illah. Assalam adalah salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian pula yang mananya ya, keselamatan, pemberi selamat, pemberi keselamatan, dan segala macam hal yang mengandung assalam, selamatan. Ismun min asma'illah, salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, asma'ul husna. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, al-malikul kuddusus salam, al-malikul kuddusus salam, al-malikul kuddus as-salam. Dialah Allah yang sang, yaitu penguasa, raja, al-kuddus yang maha suci, as-salam. Di sini disebut salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala, as-salam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallahu was-salam, sesungguhnya Allah dialah as-salam. Dulu disebutkan oleh para sahabat, kami membaca ketika tahiyat tasyahud, kami membaca assalamu alallah. Namun kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami, la taqulu assalamu alallah. Jangan kalian mengatakan keselamatan atas Allah, salam bagi Allah. Fa innallahu was-salam, karena Allah lah sendiri yang maha pemberi selamatan. Kalau kepada orang assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu, semoga keselamatan dicurahkan kepadamu, benar. Namun mengucapkan salam kepada Allah, assalamu alallah, kemudian Nabi melarangnya. La taqulu, jangan kalian ucapkan lagi assalamu alallah, fa innallahu was-salam. Ini hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena sesungguhnya Allah lah keselamatan, dan Allah yang memberikan keselamatan, dan bukan Allah yang diucapkan salam assalamu alallah. Namun dengan bentuk lain, kemudian diajari ini attahiyatulillah, segala penghormatan, segala pengagungan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gantinya. Dulu para sahabat mengatakan assalamu alallah, kemudian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah huwassalam, fa innallahu wassalam. Namun ucapkanlah attahiyatulillah, segala penghormatan, segala pengagungan lillah, wassalawat dan semua salat, wattayyibah dan segala kebaikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ba'da adhan, insyaAllah kita skors adhan dulu. Barakallahu fikum. Tadi disebutkan bahwasanya assalam adalah salah satu nama dari nama-nama Allah atau asma'ul husna. Akan tapi pada konteks ini, assalamu alayka ayyuhan nabi, kalimat kedua dalam doa tasyahud, kata beliau rahimahullah ta'ala, walakinnahu fi hadal mawdi' laisa isman min asma'illah. Akan tetapi assalam pada tempat ini, di sini bukanlah, yaitu yang dimaksud salah satu nama dari nama-nama Allah, assalamu alaik, yaitu nama Allah untukmu ya Nabi Muhammad, bukan itu maksudnya. Bal al-murad, namun yang dimaksud adalah doa bissalam. Yang dimaksud dengan bissalam, ucapan assalamu alaika, yakni at-taslim, semoga engkau diberi keselamatan. At-taslim ay taslimullahi alaik, semoga engkau diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa an yusallimaka Allahu ayyuhan nabi min kulli su, semoga Allah menyelamatkanmu dari segala kejelekan wahai nabi. Wa yusallimu syari'ataka aidan min kulli su, begitu pula semoga Allah menyelamatkan syariat anda, ajaran anda dari segala macam makar dan kejelekan. Dan ini beliau sebutkan, ini perkara yang penting. Tapi yang pertama tentang permasalahan assalam, salah satu lafaz apa yang disebutkan adalah assalamu alayka. Dan ini boleh untuk dibaca sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab. Namun di sisi yang lainnya, di sana ada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis beliau riwayat Bukhari, menyebutkan naqulu, kami dulu berdoa mengucapkan yaitu assalamu alayka ayyuhan nabi, ya, wa huwa hayy, dalam keadaan beliau masih hidup, ya, falamma wa huwa baina dhahranina, ketika beliau masih di tengah-tengah kami, falamma qubidha, maka ketika beliau telah diwafatkan, qulna, kami mengucapkan assalamu yakni ala nabi, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan disebutkan juga oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari tentang keterangan masalah ini, dan disebutkan pula wa hadza isnadun sahih, dan sanadnya sahih dan diriwayatkan oleh Bukhari, dan beliau juga menyebutkan sanad sahih dari riwayat Abdul Razzaq, akhbarana Ibnu Jurayj, akhbarana Atha, anna sahaba kanu yaqulun, dari Atha Allah alam bin Yasar radhiyallahu rahimahullah, anna sahabat, seorang tabi'in, Atha rahimahullah, menceritakan bahwasanya anna sahabat, dulu para sahabat, kanu yaqulun, dahulu mereka biasa membaca wan nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun, ketika nabi masih hidup, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka, semoga keselamatan atasmu wahai nabi. Falamma mata, maka ketika beliau telah wafat, qalu assalamu ala nabi, semoga keselamatan dicurahkan atas nabi, bukan pakai alaika namun assalamu ala nabi. Wa hadha isnadun sahih, dan ini sanadnya sahih, bisa dilihat di Fathul Bari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar pada syarah hadis nomor 6265. Oleh karena sebagian ulama berpandangan sebagaimana tadi, membaca assalamu ala nabi. Akan tapi di sana ada pendapat kedua dari pendapat jumhur ulama, yaitu bahwasanya tidak mengapa seorang membaca tetap assalamu alayka dengan bentuk assalamu alayka. Karena juga ada hadisnya, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sepeninggal Nabi alaihi wasallam, dulu Umar bin Khattab mengajari orang-orang tata cara salat termasuk tasyahud, atau mengajari orang tata cara tasyahud, alal mimbar, beliau di atas mimbar. Wa yaqulu fi, dan Umar mengajarkan dengan assalamu alayka ayyuhan nabi, wa huwa bi mahdarin mahdarin minas sahabah wa lam yunkirhu ahad, dan di situ dihadiri oleh sejumlah sahabat yang lain tanpa ada seorang pun dari mereka yang mengingkari. Oleh karenanya menunjukkan boleh membaca yang ini dan membaca yang itu, dan assalamu ala nabi itu afdal. Taib, akan tetapi membaca assalamu alayka itu boleh, dan semuanya ada hadisnya, dan dua-duanya boleh walhamdulillah. Baik, kembali ke sini, assalamu ala nabi, semoga keselamatan atas nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adab seorang muslim bagaimana atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya. Baik, maka dia mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia pula dikenalkan bagaimana melaksanakan perintah-perintah Allah, dan bagaimana tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan mana yang Allah cintai, mana yang Allah taib murkai. Dia diajari tata cara salat, dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam, yang dulu nabi diingatkan oleh Allah, ma kunta tadri mal kitab wal iman, engkau sebelumnya ya Muhammad tidak tahu apa itu alkitab, apa itu aliman, walakin nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina, tapi itu cahaya yang kami berikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki. Nabi dapat hidayah, dan Nabi alaihi salatu wassalam jadi seorang nabi dan rasul yang demikian paling utama. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam mendakwakan al-Islam seorang demi seorang, istrinya Khadijah, Abu Bakar, dan terus bersambung biiznillah, thumma bijuhudil as-sahabat wal ulama, dengan peran sahabat dan ulama terus bersambung, dijaga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Haddatsana fulan an fulan an fulan, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kita, sehingga kita pun mengetahui bagaimana semestinya dia jadi adab untuk yaitu mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sallu ala nabi, dan bersolatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu kita baca setiap kali salat, setiap kali salat. Dan di sini disebutkan dengan bentuk lafaz, apakah assalamu alayka ayyun nabi, atau assalamu ala nabi, hadits Ibnu Mas'ud. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan atasmu curahkan kepadamu wahai nabi. Dan itu adalah di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beliau dijauhkan dari makar, kejelekan, keburukan dan berbagai macam. Dan sepeninggal nabi demikian pula, dan termasuk pula diselamatkan syariat dan ajaran beliau. Sebutkan li Syekh rahimahullah taala wa yusallimu syariatak. Semoga Allah pula menyelamatkan, menjaga syariat Anda supaya tidak hilang ajaran Anda. Dan dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih tentang sesuatu apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kembali kepada Rasul, kembali kepada Allah kitabullah, dan kembali kepada Rasul dengan bertanya kepada beliau di masa hidup beliau, dan kembalikan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau alaihi salatu wasallam. Dan di sini perlu kita ingat, ini adab seorang muslim. Seorang bukan bermakna kemudian ketika mendoakan semoga nabi, semoga Allah menyelamatkan atasmu wahai nabi, bukan bermakna kemudian masuk di situ syubhat yang sering dipakai oleh orang-orang baik itu liberal, pluralisme ataupun dari luar al-Islam, yang kemudian mengatakan nabi alaihissalatu wassalam yaitu belum ada jaminan untuk selamat. Kenapa? Ya, karena kalian doakan terus semoga Allah menyelamatkanmu ya nabi, semoga Allah menyelamatkanmu dan semisalnya. Ini syubhat. Ya. Dalam keadaan banyak sekali nas-nas dalil Nabi alaihissalatu wassalam bukan hanya di jannah, pimpinan jannah. Ya. Dan dibukakan pintu jannah pertama kali siapa? Nabi alaihissalatu wassalam. Dan sekian hadis mutawatir banyak sekali. Namun ada orang belakang yang mengatakan nabi belum ada jaminan masuk jannah. Padahal nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar di surga. Demikian asalnya. Dan beliau alaihissalatu wassalam belum ada jaminan. Hadis Aisyah, ya Rasulullah, kenapa Anda sholat sampai seperti ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang lalu dan yang akan datang. Sudah dijamin, diampuni dosanya. Maka ini tentunya seorang sebuah adab dari kita, dari seorang muslim, untuk mendoakan yang demikian kepada Nabi SAW. Meskipun Nabi telah pasti selamat dan Nabi tentu masuk jannah, namun ini adab kita, seorang muslim. Sebagaimana pula ihdinas siratal mustaqim, adab untuk kita terus minta keselamatan, keselamatan. Dan bukan bermakna ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, sama sekali belum dapat jalan yang lurus. Kata mereka, itu orang Islam minta hidayah terus, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan, berarti belum dapat. Bukan, namun minta ditunjukkan. Kalau belum tahu ilmu, kalau yang sudah dapat terus supaya dijaga sampai matinya. Maka ini adab kita. Dan insya Allah kita lanjut besok tentang makna-makna dari tasyahud. Tadi telah disebut yaitu satu kalimat at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, pendapat jumhur hadis Abdullah ibn Mas'ud, yaitu segala penghormatan untuk Allah, semua sholat dan semua kebaikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat kedua dan seterusnya insya Allah kita lanjutkan besok, yaitu assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh, sampai kalimat tasyahud biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam suwab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi murwalah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.